tapi kak kowe ra gegas aku. Tapi tenan dek, tresnaku iki ora bakal luntur. Sak lawase dek, sak lawase. Kudu piye aku bisa mulai dek demi tresnamu. Bakal ulur aku tetap ra butur. Ora bakal luntur. Apa kurang rasa tresno sing tak ukir jroning roko. Kowe kok nyepelekne malah dadak PHP. Padahal kurang-kurang tresno ku monggo kowe. Monggo bondo lan nyawa kabeh wis tak ikhlasne. Kowe ragu-ragu ora nopo awakku. Tak cerai kowe ngadok gawe loro batinku. Ya men aku tetep berjuang kanggo awakku. Muka wae kowe pertama aja gelap hati. Aku rasa mikir awakku dewe. Hatimu kok koyo watu sirap.